بسم الله الرحمن الرحيم. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ada beberapa perbedaan pandangan antara saya dengan beberapa ustaz di Indonesia ini. Disebut Indonesia karena ustaz ini bukan hanya di Pulau Jawa ya tinggalnya, walaupun hanya beberapa ustaz aja. Seperti antara saya dengan Ustaz Isan Tanjung, saya dengan Ustaz Abu Fatihah Al-Adnani, atau dengan ustaz-ustaz yang lain, termasuk antara saya dengan Ustaz Zulkifli Muhammad Ali Uzma tentang Armageddon. Tapi tetap kami bersatu, berjamaah, tidak bertikai, dan tetap kami menyampaikan ini sebagai bentuk hasanah keilmuan terkait dengan akhir zaman. Perbedaannya terletak pada apakah Armageddon itu sama dengan Malhamatul Kubra. Saya memandang Armageddon berbeda dengan Malhamatul Kubra. Perang Armageddon, perang di mana teknologi masih ada, masih digunakan. Ya. Panitia, ada papan tulis tadi? Saya lupa meminta ya. Ada papan tulis, Mas? Ya. Baik, nah Armageddon, perang di mana teknologi masih digunakan. Dan perang ini terjadi sebelum Imam Mahdi muncul sampai nanti Imam Mahdi dan kaum muslimin berhasil mengambil kembali Konstantinopel dari pasukan Rom setelah Romawi berhasil dikalahkan. Nah, dan ini perangnya banyak, mulai dari agresi barat terhadap umat Islam di Suriah, yang mana itu dimulai dengan melemahnya kepemimpinan orang-orang Arab atas negara mereka masing-masing karena buruknya akidah mereka, yang kemudian umat merasa jera dan tidak mau lagi taat pada mereka, sehingga timbullah pemberontakan kepada penguasa yang zalim tadi. Dan ini sudah terjadi seperti di Suriah. Nah, di Suriah itu sudah terjadi bagaimana Bashar Assad ditolak oleh rakyatnya karena kezaliman dan kekufurannya, tanda petik menurut berita yang selama ini beredar. Betulkah Bashar Assad ini dia beragama Syiah Rafidah atau Syiah Nusairiyah? Boleh saya bahas dulu Bashar Assad sambil kita nunggu papan tulis ya? Baik, kita bicara tentang Bashar Assad. Suriah dulu dijajah oleh Perancis. Pada tahun 1916, tiga negara mereka berupaya untuk memecah-mecah Syam, dibagi tiga untuk Inggris, Perancis, dan Uni Soviet tahun 1916. Namun di Uni Soviet saat itu atau Rusia sekarang, itu terjadi revolusi Bolshevik sehingga Rusia mundur, Uni Soviet mundur, yang maju adalah Inggris dan Perancis. Maka Syam kemudian dibagi menjadi empat. Palestina, Jordan itu diberikan pada Inggris, sementara Lebanon dan Suriah itu diberikan pada Perancis. Maka sejak saat itulah tekanan demi tekanan dilakukan pada umat Islam oleh orang-orang barat ini, dibantai umat Islam. Seperti di Sabrasatila, Palestina, itu 3 hari dibantai umat Islam, 3.600 umat Islam meregang nyawa. Artinya 1 hari 1.200 umat Islam dibantai, Sabrasatila. Sampai ada satu rumah, darah menggenang sampai semata kaki. Nah begitu pula di Suriah. Nah Suriah bisa jatuh ke tangan Prancis karena ada pertolongan orang-orang Syiah yang tokohnya adalah seniornya Khomeini, lebih awal dari Khomeini, Muhammad bin Nusair An-Numairi. Sebagaimana Khomeini, Muhammad bin Nusair An-Numairi itu dia dikader untuk menjadi Syiah sejati di Najaf, Irak. Ya, sekarang Qum. Dulu Najaf, Irak. Nah, Najaf ini di Irak adalah pusat pengkaderan ulama-ulama Syiah. Bukan ulama ya, pendeta barangkali, karena Syiah bukan Islam ya. Ya enggak apa-apalah kita sebut ulama, tapi U-nya nanti dibedakan. U-nya agak lama. Ulama Syiah. Ya, U-nya agak lama. Nah, dikader di sana. Jauh sebelum Khomeini ada tokoh yang lebih dulu, yaitu Muhammad bin Nusair An-Numairi. Nah, dialah orang munafik ini yang kemudian ketika dia pulang ke Suriah, Perancis menerimanya. Dia diterima oleh Perancis dan kerjasamalah dengan Perancis. Dan Perancis sangat terbantu dengan keberadaan Muhammad bin Nusair An-Numairi. Ya, maka dia diberikan kekuasaan. Maka kekuasaan ini dimanfaatkan oleh Muhammad bin Nusair An-Numairi untuk melakukan dua hal. Satu, menegaskan adanya atau mendirikan dan mendeklarasikan keberadaan sekte Syiahnya, maka muncullah sekte Syiah Nusairiyah yang dinisbatkan pada namanya. Dan sekte Syiah Nusairiyah ini yang sangat zalim ingkar luar biasa. Di antara sekte Syiah Nusairiyah ada sekte Hulaziyah. Sekte Hulaziyah ini apabila dia sedang berjalan, ada awan langit cerah, matahari terlihat jelas, itu mereka sujud pada matahari, berhenti dari kendaraannya, minggir, lalu dia keluar dari kendaraan lalu sujud. Semua yang membawa, semua yang ada dalam kendaraan tadi keluar lalu sujud pada matahari. Apabila mereka melihat awan indah dan besar, mereka pun keluar dari kendaraan dan ramai-ramai mereka sujud pada awan besar tadi. Dan ketika malam bulan purnama, mereka sujud pada bulan tadi. Mereka bukan sujud menyembah matahari, bukan sujud menyembah awan, bukan sujud menyembah bulan. Tapi yang mereka sembah adalah arwah Ali dan Ahlul Bait, arwah Husain dan Ahlul Bait yang ada di matahari, awan, dan bulan. Karena menurut mereka, arwah Ahlul Bait itu ada di tiga benda tadi. Makanya mereka sujud sana. Bahkan mereka meyakini paham ar-raja'ah. Ar-raja'ah ini adalah reinkarnasi. Jadi ruh-ruhnya Ahlul Bait itu terlahir kembali dalam sosok pemimpin-pemimpin mereka. Nah, ruh Al-Husain diyakini oleh sekte Syiah Nusairiyah ada menitis kepada Bashar Asad. Sehingga mereka memperlakukan Bashar Asad sebagaimana Syiah memperlakukan Al-Husain hari ini. Dianggap Tuhan, maka mereka ramai-ramai sujud kepada Bashar Asad. Ya. Baik, kita lihat bagaimana mereka mengkultuskan sosok Bashar Asad. Ini yang berkata adalah ulamanya Nusairiyah. Dan ini disiarkan di televisi nasional Suriah. Di televisi nasional Suriah mereka mengatakan begini. Ya. Isal masyi'tum, isal aibai, isal abnai, wa isal ahla sumukat. Bal isal al-wahidil ahad. Anal ba'as dini, anal ba'as dini wa nafsi basar ilahi. Itu ulamanya mengatakan demikian. Nah, keberadaan Nusairiyah ini setelah diberikan kekuasaan oleh Perancis, maka Perancis pergi. Dari jarak jauh dia mengendalikan Suriah. Nah, maka ini dimanfaatkan juga oleh Muhammad bin Nusair karena memang harus mendeklarasikan keberdirian Suriah. Maka dibuatlah kemudian partai politiknya yang bernama Partai Ba'as. Yang pemimpin pertamanya adalah Hafidh al-Assad, ayah dari Bashar Assad. Akidahnya Syiah Nusairiyah. Dan ini menurun sampai sekarang kepada Bashar Assad sendiri. Namun, di dalam satu majelis, Bashar Assad dalam satu pertemuan membantah kalau dia Syiah. Dia mengklaim dirinya sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Mana yang benar, Bapak sekalian? Yang jelas, Syiah itu takiyah. Ya, Syiah itu takiyah. Kalau memang beliau Ahlus Sunnah wal Jamaah, kenapa membiarkan paham Syiah berada di negaranya? Yang kedua, kenapa dia membiarkan rakyat menyembahnya? Bapak Ibu akan menyaksikan ini. Ini dalam klaim para pendeta Suriah sendiri. Para ulama Syiah Nusairiyah mengatakan, agama kami Ba'as dan Tuhan kami Bashar Assad. Berikutnya Bapak Ibu akan menyaksikan apa yang dikatakan oleh anggota parlemen Bashar Assad. Kalau memang beliau Ahlus Sunnah wal Jamaah, kenapa parlemennya memperlakukan dia seperti ini? Atau membiarkan mereka melakukan keingkaran bahkan kekufuran yang sangat zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita saksikan. Ezzel jövő. اللي بيحشرنا بالجو بنحشر اول اللي خلقه كلياته على بعض ما فينا ما فينا يا استاذ عماد ما حدا بيحط سوريا بزاوية ما حدا بيحطها بزاوية عم بشار الاسد قبل الله بيعرف ماني بقول لك اياها Bapak bisa menyaksikan mereka sujud kepada Bashar al-Assad. Kalaupun tidak ada Bashar al-Assad, mereka sujud kepada foto Bashar al-Assad. Bahkan mereka sujud berjamaah menyembah Bashar al-Assad. Kalau memang dia berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, lalu kenapa dia membiarkan rakyat menyembahnya? Dan kenapa membiarkan paham yang mempertuhankan dirinya ini beredar dan tetap eksis di Suriah? Dan kenapa parlemen-parlemennya ini adalah akidahnya Syiahnu Syariah? Begitulah Syiah Takiyah. Agar dia tetap bisa diterima oleh umat Islam. Padahal Suriah ini mayoritas Ahlus Sunnah wal Jamaah, kaum muslimin. Ya. Keberadaan Syiahnu Syariah pada awalnya hanya 1,95% saja, hampir 2%. Selebihnya 98% itu umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi karena mereka memegang kekuasaan yang tadi diberikan Prancis kepada tokoh Syiahnya, maka mereka menguat, mereka berkuasa. Dan umat Islam dibantai habis, nauzubillah. Mereka yang dibantai itu sampai dipaksa untuk mengatakan La ilaha illa Bashar. Tidak mau mengatakan La ilaha illa Bashar, mereka dikubur hidup-hidup. Ada misalnya, ada tayangan di sini. Dan pernah saya perlihatkan kalau tidak salah di sini. Bahkan mereka ulama-ulama Nusyariah itu membuat satu surat khusus. Bukan surat Al-Ikhlas, tandingan surat Al-Ikhlas, surat Al-Asad. Ya. Ya, Qul huwallahu ahad. Ya, bukan. Ya, kita kulat surat Al-Ikhlas ya. Wala ilaha illa Bashar Asad. Ya. Mereka mengatakan tidak ada Tuhan selain Bashar Asad. Di dalam surat Al-Asad khusus ciptaan mereka dan itu nasnya mushafnya diberikan pada Bashar al-Assad dia pun menerima kalau memang dia Ahlus Sunnah wal Jamaah harusnya dia menolak ini pernah terjadi 2013 kalau tidak salah karena konflik Suriah itu 2011 Bapak Ibu baik Bapak Ibu rahmati Allah nah ini kekufuran yang terjadi di Suriah nah inilah yang kemudian menjadi salah satu api dalam sekam yang memicu terjadinya Arab Spring nah terjadinya Arab Spring inilah yang menjadi awal dari perang Armageddon dan perang ini petaka yang menimpa bangsa Arab ini sekali lagi karena kezaliman pemimpin-pemimpin mereka itu sudah disinyalirkan oleh Rasulullah sudah diisyaratkan oleh Rasulullah akan terjadi ya sebagaimana dalam salah satu hadis Rasulullah SAW terkait dengan akan munculnya pemimpin-pemimpin yang akan membawa petaka kepada bangsa Arab. Rasulullah SAW mengatakan dalam salah satu hadisnya dari Zainab binti Jahsin, anna Nabi SAW istaikhadha min naumih, bahwasanya Nabi SAW terbangun dari tidurnya wahuwa yakul la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, wa inna lil arabi min syarrin qad iqtaraba, kecelakaan akan menimpa bangsa Arab. Kodiktaroba yang telah mendekat. Futihal yauma min rami Ya'juj wa Ma'juj misla hadiyah. Telah terbuka hari ini lubang Ya'juj Ma'juj sebesar ini. Rasulullah mengisyaratkan dengan tangannya biaril asrah. Sufyan mengisyaratkan Rasulullah mengatakan begini. Ya. Qultu aku berkata, aku bertanya Zainab binti Jahsin. Ya Rasulullah, anuhlika wa fina salihun? Anuhlika wa fina salihun? Wahai Rasulullah, apakah kami akan binasa sementara di tengah-tengah kami banyak orang-orang soleh? Qala na'am. Rasul menjawab, iya. Idza katsara al-khabath apabila maksiat di mana-mana dan ulama-ulamanya membiarkan maksiat itu terjadi atau umat membiarkan kemaksiatan itu terjadi maka umat Islam yang soleh pun akan kena ya orang beriman yang soleh pun akan kena dengan kecelakaan dan petaka tadi nah Bapak Ibu rahmati Allah pertanyaan kita adalah Rasulullah bersumpah dengan kalimat tauhid la ilaha illallah bahwa bangsa Arab akan mengalami petaka yang luar biasa ini yang disebut barangkali yang kita pahami dalam realitasnya adalah Arab Spring yang dimulai dari Tunisia kemudian Mesir, lalu ke Irak lalu ke Afghanistan, lalu ke Yaman kemudian ke Suriah Yaman 2010 Suriah 2011 dan petaka-petaka ini menimpa bangsa Arab coba kita lihat, siapa yang disebutkan bangsa Arab oleh Rasulullah ya Suriah, Arab bukan? Arab. Palestina, Arab. Kemudian Irak, Arab. Afghanistan, Arab. Mesir, Arab. Libya, Arab. Yaman, bagaimana kondisi negara-negara tadi? Hancur kan? Dan itu sudah diperangi oleh rejim-rejim yang berkuasa yang zalim. Sekalipun ada pemimpin yang muslim, ya tidak lama. Seperti Mesir. Ya, seumur Mesir berada di dunia ini, baru sekali Mesir menyelenggarakan pemilu. Dan itu dimenangkan oleh Ikhwanul Muslimin. Maka Muhammad Mursi, Allahu yarham, dan Allah merahmatinya dan menerima beliau sebagai syuhada ya. Amin. Beliau terpilih menjadi presiden hanya 1 tahun 13 hari. Kalau saya tidak salah hitung, 1 tahun 13 hari. Setelah itu digulingkan oleh militer. Dipimpin Abdul Fattah Al-Sisi yang berakidah Syiah Rafidah. Ya, ini kesaksian dari ustaz kita yang baru pulang dari Mesir ketika menyaksikan bagaimana konflik terjadi di sana. Beliau menyaksikan bagaimana Ikhwanul Muslimin, pengikut Muhammad Mursi di Robi'ah itu dibakar hidup-hidup dengan tenda mereka. 300 orang meregang nyawa. Ya, saya melihat bagaimana filmnya, tayangan dokumentasinya, nauzubillah, mengerikan perempuan. Hangus terbakar. Seperti saudara-saudara kita yang ada di Wamena sana. Ya, di Bantai seperti itu ya, nauzubillah. Ada dokter juga yang dari Yogyakarta, juga dibakar hidup-hidup, nauzubillah, Bapak Ibu. Mudah-mudahan mereka husnul khotimah. Amin. Ya, baik Bapak Ibu yang mati Allah. Nah, sejak saat itu kemudian, bangsa Arab ini mengalami awal dari Armageddon. Ya, jadi Armageddon ini panjang. Dimulai, jangan-jangan Armageddon ini memang sudah dimulai dengan Arab Spring kemarin. Ya, pemimpin-pemimpin Arab yang kufur, mereka bekerja sama dengan kaum-kaum yang kafir juga, ya, untuk memerangi umat Islam. Sebagai contoh yang Bapak Ibu saksikan ini, ternyata Vladimir Putin sosok yang berambisi untuk menciptakan Rusia Raya. Dia ingin menciptakan hegemoni Rusia, terutama di Timur Tengah. Dan dia berhasil mengalahkan Amerika. Dan dia ingin menciptakan satu prestasi dari Rusia, mengalahkan pendahulunya. Mengalahkan Stalin, bahkan Lenin, bahkan Gorbachev. Ya. Ada satu hadis terkait dengan huru-hara akhir zaman ini, tentang Armageddon ini. Yang ini dikemukakan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah pernah menyebutkan dalam beberapa riwayat hadis tentang fitnah akhir zaman. Bapak Ibrahim mati Allah, menjelang wafatnya Abu Hurairah demi Allah, selama aku bersama Rasulullah SAW, aku mendapatkan banyak ilmu. Dari ilmu yang aku dapatkan dari Rasulullah SAW, aku mendapatkan 2 bejana ilmu dari Rasulullah. 1 bejana ilmu demi Allah sudah aku sampaikan pada kalian. Semuanya sudah aku sampaikan. Namun ada 1 bejana ilmu yang belum pernah aku sampaikan selama ini. Karena aku tahu jika aku menyampaikannya, maka nyawa aku taruhannya. Artinya ada 1 bejana ilmu yang diterima Abu Hurairah dari Rasulullah SAW, itu disembunyikan, tidak disampaikan. Lalu Abu Hurairah mengatakan, hari ini kalian menyaksikan aku sampai pada akhir ajalku, maka aku sampaikan pada kalian bejana ilmu ini. Karena aku khawatir aku termasuk dikatakan menyembunyikan ilmu, menyembunyikan kebenaran, dan itu dosa bagiku yang besar siksaannya di akhirat. Maka demi Allah aku akan menyampaikannya. Maka kemudian Abu Hurairah menyebutkan satu demi satu hadis-hadis dari bejana ilmu tadi. Yang kedua, beberapa hal yang menarik di sini Abu Hurairah mengatakan, menyebutkan beberapa nama. Ya, nama-nama yang disebutkan oleh Abu Hurairah ini menyebutkan kucing besar. Ya, yang berasal dari negeri berkaca. Ya, kemudian juga menyebutkan kata Rus atau Al-Rus. Yang kedua, Abu Hurairah menyebutkan bahwa Rasulullah SAW menyebutkan sebuah negara yang dipimpin oleh ratu besar. Oleh seorang ratu besar. Dan Rasulullah menyebutkan nama Amerika. Yang ketiga, Rasulullah SAW juga menyebutkan satu bangsa yang ciri-cirinya bermata sipit,

menyebarkan ajarannya melalui tahapan-tahapan yang digagas oleh Khomeini, program 50 tahunan yang hari ini sudah sampai pada tahap kelima. 50 tahun ini dibagi menjadi 5 tahap, artinya 1 tahap 10 tahun. Dan sekarang ada tahap kelima, tahap mereka memetik hasil, memanen hasil kerja mereka di dunia. Dan yang terakhir yang akan mereka petik itu adalah Asia. Negara Asia pun dilik oleh Iran untuk bekerjasama dalam mengejarkan revolusi Xia ini. Yang terkuat adalah negara... Ini streaming ya? Baik, tidak mengarah ke sana, tapi mengarah ke saya. Udah, sampai situ saja. Udah, jangan terlalu lama-lama. Bahaya, nanti ditangkap saya. Baik, penuh sekali nikmati Allah. Kembali ke papan tulis. Nah, pernah mau melihat bagaimana ambisi Vladimir Putin ingin menguasai Timur Tengah. Maka dia jalin kerjasama dengan negara-negara yang di negara-negara Arab yang jelas-jelas mereka melakukan pembantaian pada umat Islam. Terbukti apa yang disabdakan Rasulullah SAW. Berarti ada peran Rusia, Vladimir Putin di sana. Dugaan saya, ini kepada Rusia. Apalagi sudah jelas Rasulullah menyebutkan Rus atau Al-Rus. Gimana, sepakat Rusia? Sepakat. Yang jawab sedikit nih. Berarti semua sedikit yang sepakat dengan saya. Gimana Bu? Sedih Bu? Sedih. Oh Indonesia. Iya Bu, saya berduka Bu. Darah saya mendidih Bu. Saya mau. Wah luar biasa ya Bu. Baik, kemudian Ratu Besar. Dan menyebut Amerika. Ini jelas Rasulullah menyebutkan Amerika. Ya, negara menarik kalau bukan memang USA. United of Saudi Arabia. United of Saudi Arabia. United State of America. Bukan United State of Arabia. Bukan. KSA, Kingdom of Saudi Arabia. KSA, ini USA. Kan dekat sama Amerika ya. Baik. Nah, Ratu Besar, siapa yang dimaksudkan Ratu Besar? Saya melihat ini Rasulullah menyebutkan apakah yang dimaksud Ratu Besar ini adalah Liberty. Karena simbol ikon Amerika adalah patung Liberty kan? Patung Liberty itu siapa? Ratu apa raja? Ratu, perempuan kan? Ratu besar, dan itu besar patungnya di Indonesia. Allahu Akbar, di Amerika. Luar biasa. Ini sudah jelas bagaimana roadmap Amerika menciptakan berdarah-darah. Dia menjadi pelayannya kepentingan Yahudi di dunia, betul? Baik, dan yang terakhir Turki. Nah, di sini ketika Rasulullah menyebutkan Turki, yang Rasulullah maksudkan adalah Cina sekarang. Ya. Yang Rasul sebutkan Turki, jika Rasul menyebut Turki, itu artinya Cina sekarang. Maaf, tidak pakai H. Cina. Dan jika Rasulullah menyebutkan Sin, utlubul ilma walau bis Sin, ini bukan Cina hari ini. Tetapi adalah komunitas muslim yang ada di wilayah yang berbatasan di wilayah Cina. Di antaranya ada Turkmenistan atau Turkistan. Atau tanda petik ada Uyghur. Nah, karena mereka muslim. Kenapa Rasulullah mengatakan utubul ilma walau bisin? Karena sin yang maksud Rasulullah adalah wilayah muslim. Di sana mereka adalah umat Islam. Ya, mereka yang pernah... memberikan bantuan kepada Utsman bin Affan ketika akan membuat mushaf Quran pertama Al-Um. Itu kertasnya dari sana. Ada yang menyampaikan dari Uyghur. Kertas yang digunakan oleh Utsman bin Affan untuk menciptakan mushaf Quran pertama Al-Um. Baik, Bapak Ibu mati Allah. Nah, kita melihat ada tiga bangsa yang disebutkan di sini. Rusia, Amerika Serikat, dan Cina. Kemudian sepanjang mereka roadmap dalam melakukan upaya untuk menguasai dunia, tadi ada negara-negara yang ikut bekerja sama dengan mereka. Negara mana tadi? Iran. Kemudian negara Suriah. Dan ada negara Mesir. Dan ada negara Indochina. Indochina. Maksud saya itu, ya, Indochina. Itu enggak usah disebutkan. Baik, Bapak Ibu rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, nah, Konflik inilah yang ternyata menjadi pemicu terjadinya perang Armageddon. Dan kita menyaksikan bagaimana nuklir dijatuhkan bertubi-tubi kepada saudara-saudara kita yang ada di Timur Tengah, baik di Palestina, baik di Suriah, ataupun di Irak, ataupun di Mesir, ataupun di Tunisia, ataupun di Libya, bahkan di Afghanistan dan Yaman. Ini membuktikan apa yang disampaikan Rasulullah SAW. La ilaha illallah wa idun lil arabi min syarrin qad iqtaraba. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kecelakaan akan menimpa bangsa Arab karena keburukan yang telah mendekat kepada mereka. Dan ini Rasulullah kaitkan dengan futihal yauma min radmi ya'juj wa ma'juj misnahadi. Hari ini telah terbuka lubang ya'juj ma'juj sebesar ini. Ya, sebesar ini. Nah, berarti petaka ini ada kemungkinan dari pelakunya ya'juj dan ma'juj, tapi bukan ya'juj ma'juj yang ori, ya'juj ma'juj yang KW. Ya, karena ada dua ya'juj ma'juj, bahkan ada tiga kalau begitu. Pertama ya'juj ma'juj di zaman Zulkarnain, di zamannya Nabi Musa alaihissalam, yang membentinginya ketika berada di tanah petik Cina menurut kami. Kemudian ada ya'juj ma'juj yang terkait dengan petaka yang menimpa bangsa Arab, dan ya'juj ma'juj yang nanti akan keluar di zaman Nabi Isa turun. Di saat Nabi Isa turun. Jadi ada tiga ya'juj ma'juj. Tapi ya'juj ma'juj yang asli cuma dua. Yang dulu dan yang nanti zaman Nabi Isa. Adapun yang menimpakan petaka pada bangsa Arab. Ada ya'juj ma'juj keturunan yang pertama kali. Karena ya'juj ma'juj yang pertama menurut si Hamdi bin Hamzah Abu Ziyad dari Saudi Arabia. Itu adalah keturunan dari Yafis bin Nuh. Nabi Nuh punya anak laki-laki yang terbesar Yafis. Yafis punya keturunan bernama Maguk. Maguk bin Yafis inilah yang melahirkan keturunan yang bangsanya dinamakan bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Mereka yang dulu dikurung oleh Zulkarnain dalam cerita surat Al-Kahfi. Baik, Bapak Ibu yang mati Allah. Nah, Arab Spring inilah yang menjadi pembuka Armageddon. Nah, jadi Bapak Ibu, Armageddon ini dimulai dari Arab Spring. Sampai nanti umat Islam berhasil merebut kembali Konstantinopel. Peperangannya apakah ada disebutkan Rasulullah SAW? Ya, ada peperangan disebutkan Rasulullah. Baik, saya perlihatkan satu hadis yang menunjukkan perang Armageddon yang kemudian nyambung dengan Malhamatul Kubra. Ya, baik, saya perlihatkan tayangannya dan kemana-mana tetap bersama saya yang salah satu ini. Tapi sebetulnya tayangan ini sudah pernah saya perlihatkan kalau tidak salah di sini. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu sudah lupa. Ya, masih lupa apa sudah ingat? Baik. صليل الصوارم نشيد الهباء ودرب القتال طريق الحياة فبين اقتحام يبيد الطغاة وكتم صوت جميل صدى صليل الصوارم نشيد الهباء ودرب القتال طريق الحياة فبين اقتحام يبيد الطغاة وكتم صوت جميل صدى الغباء فيا قوم هبوا لدرب الكما فإما حياة تسر الهدى وإما ممات لدرب الكما. Nah, Bapak Ibu saya melihat tadi tayangan bagaimana deislamisasi yang terjadi di tanah Arab. Sudah mulai diizinkannya permainan poker. Itu berjamaah mereka main poker. Ya, pakai sorban, pakai gamis lagi. Kemudian diizinkannya permainan Smackdown. Diizinkannya permainan konser musik. Masya Allah, ini Arab. Dan ada fashion show di hari-hari tertentu. Dan juga diizinkannya di hari-hari tertentu untuk berbikini di laut Arab. Nauzubillahi min dzalik. Bapak Ibu, saya tidak mau berpanjang-panjang, tapi Bapak Ibu silakan datang ke Arab Saudi sendiri, terutama Jeddah. Datang Bapak Ibu ke Jeddah, ya, perbandingkan dengan Dubai. Masya Allah, merinding, itulah Arab hari ini. Nah, maka Rasulullah SAW mengatakan, ketika Imam Mahdi datang nanti dibaiat oleh kaum muslimin, perang pertama bukan melawan Rusia, bukan melawan Israel, bukan melawan Amerika, dan bukan melawan Cina. Tapi justru melawan Arab Saudi, negara-negara Arab, karena kekufuran mereka. Artinya di saat Imam Mahdi muncul, Arab dipimpin oleh raja-raja yang munafik. Ya. Saya kira tidak perlu dibahas kemunafikan mereka ya, Bapak Ibu. Aduh. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah. Saya bertanya pada Bapak Ibu sekalian. Menurut Bapak Ibu, siapakah dinasti Ibnu Saud yang berkuasa di Saudi Arabia hari ini? Apakah dia keturunan bangsa Arab? Atau apakah mereka keturunan Rasulullah SAW? Apakah mereka orang Arab? Beberapa pengamat mengatakan mereka bukan keturunan Arab, apalagi keturunan Rasulullah SAW. Dinasti Ibnu Saud ini adalah keturunan dari Yahudi Irak yang bernama Mordakai bin Ibrahim bin Moses. Dia pengusaha kacang-kacangan, biji-bijian, dan oleh-oleh haji lah, tanda petik ya. Bapak Ibu kalau pulang bawa oleh-oleh haji kan, ada kacang-kacangannya kan, misis, kacang Arab. Nah itu dulu dia pengusaha besar di Irak. Ketika suku Anza pergi ke Irak sana belanja kepada kiosnya, dia nanya, kalian dari mana? Dari suku Anza. Oh, suku Anza, aku juga keturunan suku Anza, kakek saya suku Anza, disebutkan Fulan bin Fulan. Dia ngarang cerita seolah-olah dia adalah suku Anza. Dan ternyata kehebatan berbicara dan kehebatan berkata-kata dan hafalnya silsilah yang dia sebutkan itu membuat suku Anza tertarik oleh Mordakai bin Ibrahim bin Moses. Lalu Mordakai bin Ibrahim bin Moses ini memberikan hadiah kepada mereka dan izin untuk ikut pulang ke suku Anza. Maka ikutlah dia ke suku Anza. Nah, itulah saat pertama dinasti nenek moyang dinasti Ibnu Saud sampai ke tanah Arab. Lagi ini menurut cerita yang saya baca. Bapak Ibu silakan baca buku Simbol-Simbol Illuminati di Tanah Arab karya Muhammad Abu Eza, atau baca buku Ahmad Sakhir, orang tokoh sejarah dari Saudi Arabia yang telah mengupload pertama kali tentang ini. Setelah ketahuan beliau mengupload berita tentang ini, maka beliau satu keluarga dihukum mati. Bukan dihukum mati, dibantai satu keluarga. Tolong ini diedit ya. Yeah, ini streaming ya? Wah, oh, streaming ya. Udah, insya Allah. Oke, warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemudian kalau begitu cukup dulu. Baik, ya, cukup dulu. Bye-bye Ibu ya, mati Allah. Nah, jadi perangnya saya urutkan ya, permusuhan. Mana spidolnya? Oh, ini. Berdasarkan hadis ini, ketika Al-Mahdi muncul, perang pertama akan melawan Jazirah Arab. Innakum satagzuna jaziratul Arab wa yaftahu Allah. Sungguh kalian akan memerangi Jazirah Arab dan Allah akan memenangkannya untuk kalian. Termasuk memerangi bukan USA ya, tapi KSA, KSA. Yang kedua, Sumatagzun al-Farash wa yaftahu Allah. Lalu kalian akan memerangi Persia dan Allah akan memenangkannya untukmu. Persia, Persia artinya apa? Iran. Yang ketiga, Sumatagzun ar-Rum wa yaftahu Allah. Lalu kalian akan memerangi Rum. Rasulullah juga menyebutkan Rum ini adalah Bani Asfar. Bani Asfar, keturunan orang bule. Asfar itu bule. Artinya ini adalah Eropa. Thumma takzuna Dajjal, lalu kalian akan berperang melawan Dajjal. Kalian akan berperang melawan Dajjal wa yaftahu Allah, dan Allah akan memenangkannya untuk kalian. Dan berperang melawan Dajjal artinya berperang melawan 70 ribu pasukannya dari lembah Isfahan, Iran. Dan Rasulullah menyebut mereka adalah Yahudi. Baru setelah itu umat Islam akan berperang melawan Ya'juj dan Ma'juj. Ini urutan perangnya. Setelah itu tidak ada lagi perang. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah, saya bagi dua peperangan ini. Peperangan ini saya bagi dua. Nah, di sini perang ini berbeda. Yang inilah yang saya Lihat, inilah yang disebut dengan Armageddon. Sementara inilah yang saya pahami sebagai Malhamah. Malhamah Kubro. Walaupun sebetulnya ini juga bisa disebut Malhamah Kubro, namun di dalam Malhamah Kubro itu ada Armageddon. Kenapa saya bedakan? Karena di sini teknologi masih digunakan. Karena perang Malhamatul Kubro ketika Dajjal ada, teknologi sudah tidak ada. Makanya di situ Dajjal memperlihatkan sihirnya. Dajjal tidak akan memperlihatkan sihirnya kalau teknologi masih ada. Ngapain? Justru pada saat ini kan selama ini manusia bergantung pada teknologi, betul? Manusia sangat butuh dengan teknologi. Maka ketika teknologi habis, mati gaya tuh yang namanya manusia akhir zaman. Kamu enggak punya kuota mah. Benar-benar mati gaya. Begitu teh, Mbak. Mati gaya ya Kang ya. Nah, maka Dajjal muncul dengan kemampuan sihirnya yang membuat manusia kemudian bergantung kepada Dajjal. Ya. Nah, itulah puncak Malhamatul Kubra. Ya, baik Bapak Ibu yang mati Allah, pertama perang melawan Jazirah Arab. Nah, perang melawan Jazirah Arab ini siapa saja? Bisa jadi perang melawan penguasa ini. Di mana perang melawan ini dimulai ketika wafatnya seorang raja dari Jazirah Arab, dan saya yakin saat itu belum ada khalifah. Ya, belum ada khalifah karena Rasulullah menyebutnya Mulkan Adhan. Cuma orang-orang menyebutnya khalifah untuk menghargai penguasa di tanah Arab. Ya. Khalifah ini wafat, kemudian tiga orang anak laki-lakinya, putra mahkotanya berperang di sekitar Masjidil Haram, di sekitar Ka'bah, berebut kekuasaan. Yaktatilu sadasatun 'inda kanjikum. Akan berperang tiga laki-laki di sisi perbendaharaan kalian Ka'bah. Kulluhum ibnu khalifatin, tiga-tiganya anak raja. Tsumma la yasiru wa wahidin minhum, kemudian tidak berhasil salah satu dari mereka, tidak berhasil menjadi raja. Kenapa? Karena yang akan berkuasa saat itu, yang akan menjadi raja adalah Al-Mahdi. Jadi jika kita mendengar ada tiga putra mahkota Saudi Arabia berperang, setelah kita mendengar raja Arab ini, yang kita tahu raja Arab terakhir cuma Raja Salman kan? Sebetulnya ada putra mahkota yang akan menjadi raja terakhir. Siapa? Mukrin bin Abdul Aziz, adik kandung dari Raja Salman, itu bungsu. Namun ternyata beliau sudah tidak ada. Ketika beliau naik, aduh, tolong di skip, agak berat lagi saya bicara ini. Ya, ketika beliau naik helikopter, itu helikopternya ada yang menembak dan jatuh sehingga hancur dan mati beliau di sana. Sehingga raja terakhir adalah Raja Salman. Siapa yang membunuhnya saya tidak tahu. Silakan baca beritanya. Mukrin bin Abdul Aziz. Yang mana orangnya? Mau lihat? Oke, saya perlihatkan. Masya Allah. Mudah-mudahan kalau saya ke Mekah aman ya. Masya Allah. Mordekai bin Ibrahim bin Moshe, seorang Yahudi yang tinggal di Basrah, pedagang pakan dan kaya raya. Tahun 851 Hijriah, ya, atau sekitar 1490-an, hijrah ke Najd setelah mengelabui para tamu dari Bani Masalih suku Anza, yang dipimpin oleh Sahmi bin Hatlul, lalu tinggal di Al-Qasim. Seorang dari Syekh Al-Qasim ini mengetahui dan mendeteksi kalau dia bukan orang Arab, dia bukan keturunan suku Anza. Maka Syekh ini pun dibunuh. Syekh Al-Qasim ini pun dibunuh. Berhasil melipus bagian penduduk Bani Masalih dan punya beberapa orang pengikut. Ditentang oleh Syekh Salman Abdullah At-Tamimi, seorang ulama terkemuka di Al-Qasim, yang kemudian ulama ini pun dibunuh. Nah, karena ketahuan identitasnya, maka dari Qasim pindah ke Al-Ihsa. Namun dia lupa kalau di Al-Ihsa pun banyak pengikut Syekh Salman At-Tamimi Al-Qasimi tadi. Maka dia pun merasa terancam, maka pindah dia ke Diriyah. Di Diriyah dia berhasil melakukan upaya propaganda, dan ada seorang saudagar kaya raya yang punya tanah perkebunan yang luas. Dia percaya kepada Mordekai bin Ibrahim bin Moses, maka membuat MOU kerjasama, dan intinya semua pengelolaan perkebunannya diserahkan kepada Mordekai bin Ibrahim bin Moses. Perkebunannya berada di mana? Di Malibid al-Gusaiba, Malibid al-Qusaybah kemudian dikuasai oleh Mordekaim bin Ibrahim bin Moses. Karena ingin menguasai wilayah ini, maka keluarga tadi satu keluarga dibantai habis. Ketika askar datang, dia melukai tubuhnya. Lalu disampaikan pada askar, kalau tadi ada perampok datang ingin merebut kehartaan dan mereka membantai satu keluarga ini. Saya datang terlambat, begitu saya tahu saya tolong mereka tapi mereka sudah tewas. Dan saya pun terluka dan perampoknya pergi. Tidak seorang pun berhasil saya tangkap. Padahal itu drama yang dia buat. Pada akhirnya tanah Malibid al-Qusaybah, perkebunan itu semuanya jatuh ke Mordekai bin Ibrahim bin Moses. Disitulah dia membuat dinasti Ibnu Saud, yang kemudian dia ganti namanya menjadi Ar-Riyad. Riyad hari ini. Itu asal-usul dinasti Ibnu Saud. Dia menikah kemudian dengan wanita Arab. Semua anaknya, dan istrinya bukan hanya satu. Istrinya tidak satu. Semua anaknya diberi nama-nama Arab. Di antara anaknya, ada yang bernama King Abdurrahman. Ada yang bernama Abdurrahman. Abdurrahman ini Makrun, tapi punya nama Arab Abdurrahman. Dan Abdurrahman inilah yang melahirkan Abdul Aziz bin Abdurrahman Al Saud, yang mempersatukan 13 kerajaan Saudi Arabia. Yang ini. Dan dia deklarasikan diikat dengan satu kerajaan besar, Kingdom of Saudi Arabia, Al-Mamlakah As-Saudiyah Al-Arabiyah. Ibu kotanya Makkah Al-Mukarramah. Kapan? 23 September 1932. Dan ini 13 provinsi yang dia satukan. Nah, maka King Abdul Aziz bin Abdurrahman Al-Saud ini kemudian dari istri-istrinya melahirkan beberapa anak laki-laki yang inilah menjadi raja-raja Saudi hingga hari ini. Nah, ini silsilahnya. Ini Raja Salman. Nah, Raja Salman punya adik Mukrin bin Abdul Aziz. Cuma ini tadi sudah saya sebutkan sehingga dia tidak punya akses untuk menjadi raja. Artinya ini dan keturunannya habis. Nah, Raja Salman punya 3 anak. Oh, ada di sini, ada di sini sebagian. Nah, ini ada Muhammad bin Salman yang sekarang memiliki pengaruh kuat di Arab dan ternyata kebijakannya bertentangan dengan Raja Salman. Waktu kita masih panjang? Sampai jam berapa? Sampai jam 11 ya? Sampai jam 11. Baik. Nah, ini yang berkuasa di tanah Saudi Arabia. Pertama Abdul Aziz bin Abdurrahman Al Saud, sehingga keturunannya disebut Saudiyah. Yang kedua Saud bin Abdul Aziz. Yang ketiga Raja Faisal, yang sempat ketika meninggal itu karena ditembak. Yang ketika akan jatuh, Bapak Profesor Ginanjar Kartasasmita, saat itu adalah Menteri Pertambangan, ya, menangkap jasadnya sebelum jatuh dan beliau berlumuran darah karena ditembak oleh katanya sepupunya alumnus Amerika yang mengalami gangguan pikiran, tanda petik, ya. Nah, kemudian diganti oleh Raja Fahad bin Abdul Aziz. Fahad ini adalah satu-satunya nama Raja Arab yang berarti binatang. Fahad artinya singa. Ada satu hadis dari Musnad Ahmad, tapi ini diperdebatkan hadisnya, bahwa ciri-ciri Imam Mahdi akan datang itu apabila nanti Arab dipimpin oleh seorang raja yang namanya sama dengan nama binatang. Fahad itu binatang, singa. Lalu dia mati dan digantikan oleh adik yang bernama Abdullah. Fahad ini seperti memiliki penyakit di matanya, padahal tidak ada penyakit di matanya. Kalau kita melihat dari jauh seolah-olah ada penyakit di matanya, tapi tidak ada. La innahu laysa alam fi ainai. Tapi ketika dia dari jauh memang begitu. Pas saat mendekat tidak ada. Itu hanya kelopak matanya yang menutup seolah-olah matanya itu tertutup. Padahal enggak. Lihat dalam posisi, dalam usia tuanya, Raja Fahad. Ya, maka dia digantikan oleh raja adiknya yang bernama Abdullah. Wailun liman tabi Abdullah, wailun liman tabi Abdullah, wailun liman tabi Abdullah. Celakalah yang mengikuti Abdullah, celakalah yang mengikuti Abdullah, celakalah yang mengikuti Abdullah. Bashiru bi mauti Abdullah. Ya. Baik, bashiru bi mauti Abdullah, Abdullah. Berikanlah kabar gembira tentang kematian Abdullah. Ubashirukum bil Mahdi, aku berikan kabar gembira tentang kemunculan Al-Mahdi. Artinya jarak kemunculan Imam Mahdi dekat dengan kematian Abdullah yang menjadi raja pengganti kakaknya. Raja Arab ada yang bernama Fahad kan, dan ada yang bernama Abdullah adiknya. Yang mana? Ini Raja Abdullah. Apakah hadis tadi merujuk kepada ini? Wallahu a'lam bishawab. Itu saya hanya sampaikan itu. Namun ada seorang peneliti yang mengatakan, oh saya tidak menemukan hadis itu. Tapi anehnya saya menemukan di Mustad Ahmad. Jadi yang mana versinya? Mungkin terbitannya berbeda. Ya, wallahu a'lam bishawab. Sekali lagi, anggap saja ini hanya wacana saja ya Bapak Ibu, bukan sesuatu yang mutlak. Dan sekarang yang berkuasa adalah Raja Salman. Bapak Ibu rahmati Allah, ini hadis yang saya sebutkan tadi. Ya, isyarat Imam Mahdi akan muncul adalah ketika ikhtilafi minanas. Ya. Ubashirukum bil Mahdi yub'as fi akhir ummati. Aku berikan kabar gembira kata Rasulullah kepada kalian. Ya, ini kata Rasulullah SAW. Aku berikan kabar gembira kepada kalian tentang kemunculan Al-Mahdi. Yub'as fi akhir ummati, yang akan diutus di akhir masa umatku. Inda ikhtilafi minan nas, ketika persengketaan peperangan terjadi di tengah-tengah umat manusia, kekacauan di mana-mana, wa zalazila, dan banyak gempa bumi di mana-mana. Yamlu adadan wa kistan kama muliat zulman wa jauran. Dia akan memenuhi dunia ini dengan keadilan dan kesejahteraan sebagaimana sebelumnya penuh dengan pembantaian dan kezaliman. Nah, itu Imam Mahdi akan muncul di akhir zaman. Nah, ini Imam Mahdi ini akan muncul setelah yang satu ini. Akan berperang di sisi Ka'bah kalian tiga orang yang semuanya adalah anak khalifah putra mahkota. Kemudian salah satu dari mereka tidak berhasil menjadi raja. Kemudian muncullah para pembawa panji hitam dari arah timur yang akan memerangi kalian dengan peperangan yang tidak pernah dilakukan oleh satu bangsa manapun. Ya. Kemudian beliau menyebutkan sumata kara syai'an la ahfazuhu faqal. Kemudian beliau Rasulullah menyebutkan sesuatu yang aku tidak hafal. Faqal, maka Rasul bersabda, fa idza ra'aitum, apabila kalian melihat para pembawa panji hitam dari arah timur tadi, fabayyuhu, berbaiatlah padanya, walau habwan ala thaji, walaupun harus merangkak di atas salju. Artinya, kemunculan para pembawa panji hitam itu ada tampak di muka bumi ketika salju ada di negara mereka. Dan ini ada kemungkinan besar adalah Khurasan atau Afghanistan. Dan kita tahu sekarang Afghanistan dipimpin oleh Taliban. Apakah kunjungan Taliban ke sana hanya untuk makan-makan jauh-jauh ke Indonesia, makan bersama dengan pejabat? Enggak. Ada hal yang lain yang lebih penting. Artinya apa? Itu isyarat kepada bangsa Indonesia bahwa satu pasukan yang kedua, pasukan Imam Mahdi yang kedua sudah ada. Pasukan Imam Mahdi yang pertama adalah Ahlus Syam, pasukan ahli tauhid dari Suriah dan Palestina. Ya. Yang kedua adalah Ashabur Rayatisud, para pembawa panji hitam dari Khurasan, yaitu mereka. Apakah Taliban? Saya yakin Taliban. Lalu kenapa datang ke Indonesia? Buru-buru, cepetan dong, kita sudah muncul nih. Mana yang ketiga? Taifah Mansurah, Indonesia. Jadi Indonesia harus ditekan dulu, baru nanti bangkit. Apakah bangkitnya sekarang? Kan sudah ada seruannya. Mudah-mudahan. Amin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wah, akhwatnya gak ada yang takbir, Bang. Gak ada yang takbir. Wah, gak didukung nih. Baik. Oh, ada. Masya Allah, Dek. Nanti aja nunggu sekolah dulu ya, nanti masuk STM ya. Boleh kalau sudah STM ikutan. Fa innahu khalifatullah al-Mahdi, karena sesungguhnya di tengah-tengah mereka ada khalifah Allah al-Mahdi. Akhrajahu Muslim fi sahihihi Kitabul Iman. Nih Bapak Ibu rahmati Allah. Nah, jadi isyarat kemunculan Imam Mahdi ini adalah apabila ada pertikaian tiga putra mahkota Arab. Pertanyaannya, siapakah tiga putra mahkota tadi? Nah, ini sudah kita lihat, ini Raja Salman. Dan dia beliau punya putra kandung yang terbesar, Muhammad bin Salman, yang sekarang berkuasa. Muhammad bin Nayef, sebetulnya ini adalah juga putra mahkota, putra dari Nayef bin Abdul Aziz. Namun sudah lama menjadi tahanan rumah dan tidak pernah terlihat lagi batang hidungnya. Padahal dia lebih senior daripada MBS dan selalu membantu Raja Fahad dan Raja Abdullah. Dua periode dia membantu Raja Fahad dan Abdullah sebagai pelaksana harian dari kebijakan pemerintahan Saudi Arabia. Namun kemudian ini disingkirkan, dan ini Mukrin bin Abdul Aziz, adik kandung dari Raja Salman, ini pun yang tadi saya sebutkan meninggal dunia karena helikopter yang tumpanginnya jatuh. Baik. Sempat terjadi persaingan yang kuat antara dua tokoh yang satu ini, antara Muhammad bin Naif dan Muhammad bin Salman. Namun ini kemudian tidak terlarang-larangi beritanya kemana. Padahal dulu saya sering melihat dia selalu aktif dalam mendampingi Raja Fahad ataupun Raja Abdullah. Ada tokoh yang lain yang bernama Al-Walid bin Talal. Apakah ini juga putra mahkota? Iya, dia putra mahkota. Namun saya tidak melihat ada kekuatan dia, kecenderungannya untuk menjadi putra mahkota di satu dari tiga putra mahkota tadi. Ya, maka pilihan saya lebih kepada sosok yang satu ini, yang bernama Khalid bin Farhan. Farhan bin Abdul Aziz. Ya. Nah, Khalid bin Farhan ini adalah juga putra mahkota yang tersingkir, terbuang ke Jerman karena satu keluarganya akan dihabisi. Dia menyelamatkan. Kenapa dihabisi? Karena ibunya tidak menikah dengan bangsa Arab, tapi menikah dengan orang Eropa. Dan itu mencoreng aib keluarga. Makanya terusir ibunya, maka dia pun pergi bersama ibunya ke sana, Bapak. Dan dia pernah mengusulkan untuk melakukan kudeta, menggulingkan Raja Salman dan MBS putranya. Ini dari Jerman langsung. Nah, Bapak Ibu sekalian, rahmati Allah. Inilah yang kemudian memicu kemunculan Imam Mahdi. Nah, ketika Imam Mahdi muncul, raja-raja Arab ini kemudian berupaya untuk menangkapnya dan membunuhnya. Namun saat itu Allah sudah menetapkan Imam Mahdi dilindungi oleh Allah. Allah perintahkan malaikat Jibril dan para malaikat untuk melindunginya. Maka ketika beliau dibaiat di Mekah, itu pembaiatan berjalan dengan lancar. Wa adadul ladzina yubayyunahu ka ahli badarin, ka adadi ahli badarin, dan orang-orang yang berbaiat kepadanya adalah sejumlah sebanyak pasukan Badarku, antara 313 sampai 315 orang. Ya, di mana 313 ini merupakan jumlah dari jamaah plus di dalamnya ada 7 ulama besar dunia, 7 ulama besar dunia. Mereka berkumpul di Mekah pasca ibadah haji. Mereka saling mencari-cari di mana Imam Mahdi. Ya. Setiap mereka bertanya, "Kenapa Anda datang ke Mekah? Kami mencari Imam Mahdi. Negara kami sudah hancur blur. Pemimpin negara kami ini zalim luar biasa. Umat Islam ini ditindas dan Islam tidak bisa tegak di negara kami. Padahal kami mayoritas Islam. Loh, kok nasib kita sama?" Ya, nasib kita sama. Akhirnya gimana? Sepakatlah mereka mencari-cari Imam Mahdi. Ya, kemudian mereka menemukan di Mekah ada Imam Mahdi. Ibsit yadaka nubayku ala sami wa ta'ah anta mahdiyan nusratu minallah litunajina min haulail kasabal fitan. Anda adalah Imam Mahdi, pertolongan dari Allah yang Allah janjikan lewat lisan Rasul pada kami. Ulurkan tangan Anda, kami berbaiat kepada Anda. Imam Mahdi menarik tangannya dan menolak. Lastu mahdiyan ana ihda min al-ansar. Aku bukan Imam Mahdi, aku hanya satu dari orang Ansar Madinah. Lari itu ke Madinah, dikejar ke Madinah, ketemu di Madinah, lari lagi ke Mekah, dikejar lagi ke Mekah, lari lagi ke Madinah. Yatahawal ilal Makkah wal Madinah salah semarat, kata Rasulullah SAW. Dia pulang pergi melarikan diri Mekah Madinah 3 kali. Ketika ketiga kalinya sampai ke Mekah, maka Allah menghentikannya dengan mengutus malaikat Jibril. Diutuslah malaikat Jibril untuk menghentikannya, diislahkan dia oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keyakinan, kemantapan bahwa dia akan diutus menjadi Imam Mahdi, dan kemudian Allah membuang sifat-sifat lemah dan takutnya. Allah ilhamkan strategi perang dan strategi memimpin dunia sebagaimana laki-laki seorang khalifah atau raja, mewarisi sifat Nabi Muhammad SAW. Rasulullah mengatakan akhlaknya sama dengan akhlaku, tapi tidak dalam perawakannya. Ya, akhirnya beliau pun keluar. Menjelang salat subuh beliau dibaiat antara rukun sisi Ka'bah yang ada pintunya, yang ada multazam antara rukun Hajar Aswad dan rukun Iraqi. Nah, kemudian diantara juga ada makam Ibrahim. Nah, di tengah-tengahnya beliau dibaiat. Nah, pembaiatan ini terdengar oleh raja-raja Arab. Lalu mereka mengirimkan pasukan dan terjadilah perang melawan Jazirah Arab. Pertama kali perang melawan Saudi Arabia, penguasa Mekah. Dari situ kemudian menyebar ke negara-negara Uni Emirat Arab dan ke negara Arab yang lainnya, dan terakhir berperang dengan penguasa Syam. Penguasa Syam mendengar ada Imam Mahdi dan perang besar di sana, maka mereka, dia mengirimkan pasukan sejumlah 300 orang untuk membunuh Imam Mahdi dan pasukannya. Falamatta sapal Baida, maka tatkala sampai di Baida, pertengahan Mekah dan Madinah, Allah tenggelamkan mereka. Hanya satu yang selamat, Satu orang ini kemudian kembali kepada rajanya, kata Rasulullah SAW, memberitahukan apa yang terjadi dengan pasukannya. Lalu raja itu pun marah dan keluar memimpin pasukan itu sendiri. Dan di saat itulah Raja Syam ini kalah mati di tangan Al-Mahdi dan pasukannya. Maka kemenangan ini mengakibatkan Syam kembali jatuh kepada pangkuan kaum muslimin Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menanglah umat Islam, maka Syam saat itu dikuasai oleh kaum muslimin. Pusat kekuasaannya, kata Rasul tadi, di Ghutah. Fustatul muslimin yauma tahdusul malhamatil kubra fi Ghutah. Ya. Nah, kemudian saat itu kaum muslimin akan berperang melawan Iran. Tadi kata Rasul, berikutnya adalah melawan Iran, Persia. Dan tadi kita lihat Iran tidak berdiri sendiri. Iran kuat karena ada yang menguatkan. Siapa yang menguatkan? Yahudi. Ya. Dan ketika Iran berperang pun, Bapak Ibu yang mati Allah, Iran dengan Suriah ini ada kedekatan, terutama antara Bashar Assad dengan Ahmadinejad. Pernah saya melihat bagaimana kedekatan mereka antara Ahmadinejad, Bashar Assad, dan siapa pimpinan Hizbullah Lebanon? Hasan Nasrullah. Hasan, bukan Nasrullah dia, Maya, tapi namanya Hasan Nasrullah. Akidahnya Syiah di Lebanon. Itu kelihatan kedekatan mereka. Iran, Suriah, dan Lebanon. Nah, artinya, ketika Iran diperangi, maka Israel pun akan diperangi, dan juga Rusia pun akan diperangi. Tadi kita lihat bagaimana Vladimir Putin menjadi negara penguat mereka. Artinya ada tiga bangsa nanti yang akan diperangi ketika Iran diperangi. Ada Rusia, kemudian juga ada Israel. Bapak sekalian, dan itu akan diperangi oleh Imam Mahdi. Nah, ketika perang melawan Iran ini, Rasulullah SAW menyebutkan, kalian akan bersekutu dengan Bani Rum. Wa ta'khuduna hilfan taman ma'hum, dan kalian akan mengambil perjanjian yang sempurna dengan Bani Rum. Bapak Ibu, bakal Bapak Ibu pernah mendengar bagaimana Raja Salman menyerukan pada raja-raja Arab selain daripada Saudi Arabia untuk perang membantu Arab memerangi Iran. Coba saya cari kembali, ini pernah saya buat itunya, materinya sebentar Bapak Ibu. Oh, bukannya ini. Bapak Ibu rahmati Allah, di tahun 2019 ini ada sesuatu yang mengejutkan. Apa itu? Amerika kemudian jujur hari ini betapa mereka telah salah atau mengakui kesalahan mereka yang sebetulnya sudah awal mereka sudah melakukan kesalahan sejak awal. CIA yang dipimpin oleh seorang perempuan bernama Gina Hemsphal mengakui kalau mereka salah bahwa Osama bin Laden tidak terlibat dalam WTC. Dan WTC juga bukan dilakukan oleh Al-Qaeda. Ya, itu dalam pernyataannya. Dia meminta maaf, tapi itu sudah terlambat. Media dunia sudah mengenal Osama bin Laden teroris, Al-Qaeda pun teroris, dan kaum muslimin yang katanya di Afghanistan ini menyembunyikan Al-Qaeda itu pun sudah dibantai, ratusan masjid sudah dihancurkan, tapi itu terlambat, tidak ada artinya. Begitu pula dengan Saddam Hussein, pihak Amerika pun melalui juru bicaranya Colin Powell, Menteri Pertahanan Amerika, mengatakan 2011 kalau Amerika salah dalam hal keputusannya terhadap Irak, bahwa Saddam Hussein tidak pernah menyimpan senjata pemusnah massal, bahwa Saddam Hussein tidak ikut melindungi Taliban, tidak melindungi Al-Qaeda. Artinya Saddam Hussein tidak bersalah, tapi dia pun minta maaf. Tapi minta maafnya kapan? 8 tahun setelah Saddam Hussein dieksekusi mati. Ya, 8 tahun apa? 8 tahun ya? Kurang lebih. Dan kemudian 8 tahun setelah Irak dibombardir, setelah Fallujah, Rabi'ah, Baghdad itu dihancurkan, setelah belasan dan ratusan masjid dihancurkan, setelah kaum muslimin dibantai di sana, inilah perilaku mereka. Cukup minta maaf tapi tidak dihukumat, sebagaimana mereka membantai kaum muslimin yang difitnah. Ya Bapak Ibu, betulkah demikian? Ini ada tayangannya. If you really want to know the truth about the state of Iraq's weapons of mass destruction before the invasion, Listen to Colin Powell in February 2001. He states clearly that there was no threat from Saddam Hussein. He has not developed any significant capability with respect to weapons of mass destruction. He is unable to project conventional power against his neighbors. He's had nuclear weapons, and we believe he has, in fact, reconstituted nuclear weapons. Saddam Hussein is determined to get his hands on a nuclear bomb. We cannot wait for the final proof. He's got him. He's got him. The smoking gun. He's got him. That could come in the form of a mushroom. It appears that there were not weapons of mass destruction there. You said you knew where they were. I did not. You know where they are. They're in the area around Tikrit and Baghdad and east-west side. You have said in the past that it was, quote, pretty well confirmed. No, I never said that. Okay. I never said that. That's absolutely not. What I said was, it's been pretty well confirmed that he did go to Prague and he did meet with a senior official of Iraq. Saddam Hussein aids and protects terrorists, including members of Al-Qaeda. Secretly, without fingerprints, he could provide one of his hidden weapons to terrorists or help them develop their own. What did Iraq have to do with what? The attack on the World Trade Center. Nothing. Nah, inilah mereka. 2003 mengatakan punya, 2011 tidak, enggak, aku enggak pernah ngomong gitu. Allah aja mereka bohongi, apalagi kita manusia. Allah aja mereka culasi, apalagi kita umat manusia, apalagi kita umat Islam. Ya. Itu ada ambulan, apa ada batu dan bensin. Ternyata terbukti tidak. Nah, gaya-gaya kayak gitu dari dulu sudah ada. Tolong diedit. Ini fakta kan? Ini berita yang nyata, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, inilah perang akhir zaman. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita percepat Bapak Ibu ya. Kembali ke laptop. Kembali ke sini Bapak Ibu. Nah, tadi belum dilihat, kita balik lagi sebentar. Ya. Masih ada waktu? Ada yang mau ditanyakan? Tapi saya belum selesai. Ada ini sesuatu, Kang Erik, apa coba sini? Sudah izin? Ya, Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi sudah saya sampaikan ada 7 ulama besar. Ini Rasulullah SAW yang menyebutkan ada 7 negara besar. 7 pemimpin besar dari seluruh dunia, dia adalah ulama-ulama besar dunia yang mereka mencari-cari Imam Mahdi. Dan apabila kita sudah mendengar, kita wajib berbaiat pada Imam Mahdi, laki-laki ataupun perempuan, wajib tidak berbaiat kepada Imam Mahdi, itu baru bisa menjadikan kita mati jahiliyah. Jika kita tidak berbaiat pada Imam Mahdi, apa maksud mati jahiliyah? Mati tanpa memiliki kejelasan Allah dan Rasul, berlepas diri darinya. Jadi amal ibadah kita tidak diterima. Ya, kita beriman, kita muslim, kita beriman, tapi tidak diterima. Allah dan Rasul berlepas diri. Ya. Itu jika tidak berbaiat pada Imam Mahdi, ketika Imam Mahdi ada. Bagaimana kita berbaiat pada Imam Mahdi? Ya, Imam Mahdi ini akan dibaiat oleh 7 ulama dan pengikutnya. Dan saya berharap salah satunya adalah HRS. Kalau salah satunya HRS, saya berharap mudah-mudahan beliau ini betul. Dan kedekatan peristiwanya beliau masih di sana. Tolong wakili kami umat Islam Indonesia berbaiat kepadanya. Karena dalam pembaiatan pada khalifah itu bisa diwakilkan. Ya, artinya nanti setelah pembaiatan Imam Mahdi akan mengirimkan utusan ke setiap negara Islam, termasuk ke Indonesia. Ya, akan diutus orang-orang untuk memberitahukan kalau Al-Mahdi sudah dibaiat dan menerima pembaiatan pada Imam Mahdi. Begitulah prosesi pembaiatan Imam Mahdi. Jadi jangan takut, nggak usah kita ke sana. Kalau mau ke sana silakan, kalau sempat. Kalau nggak sempat dan suatu situasi suasana sudah kacau balau, sudah chaos, nah tinggal kita menunggu utusan dari Al-Mahdi untuk menerima pembaiatan kita. Jadi kita yang mengatakan berbaiat. Bayatuka Mahdiyan, bayatuka ya Al-Mahdi, an sami'na wa ata'na, wan alla nunazil amra min ahliha ila antaraku probaan. Ya, selesai. Itu bayat kita nanti. Jadi begitu cara kita bayat kepada Imam Mahdi jika Imam Mahdi nanti ada. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah, tadi ini belum selesai ya, perang Armageddon panjang, Mas. Gimana mau dilanjut? Lanjut. Baik. Lanjut, Mbak-mbak. Kok yang jawab ini yang ditanya ini? Isyarat-isyarat lain terkait dengan akan terjadinya perang Armageddon. Pernah boleh bisa menyaksikan? Sekjen PBB, ya, Antonio Guterres, itu pernah menegaskan bahwa satu-satunya solusi. Barusan ada gempa ya? Enggak, kok itunya gue ya? Tuh, bukan gempa, angin, kipas angin. Baik, tuh goyang lagi. Solusi dua negara satu-satunya cara untuk perdamaian di Palestina Israel. Ya, yeah, di Yerusalem tanda petik. Bapak Ibu rahmati Allah, kalau ini terjadi dan solusi ini diterima Bapak Ibu, maka Palestina akan terpecah menjadi dua. Kalau kita berjalan menuju West Bank, tepi barat, ke kanan itu ke Ramallah. Nanti ada petunjuk arah Ramallah. Itu kampung halamannya Yasser Arafat dan makamnya Yasser Arafat ada di sana. Nah, itu akan menjadi wilayah Palestina, ibu kotanya Ramallah. Ini tawaran dari Antonio Guterres, sekjen PBB. Cuma ini solusi untuk menyelesaikan konflik Palestina-Israel. Adapun jika kita ke kanan, itu kita ke Al-Quds atau ke Yerusalem. Versi kita Al-Quds, versi orang Israel Yerusalem. Artinya, jika itu nanti dibeli dua, ini diterima, maka Al-Quds akan jatuh ke tangan Israel. Yerusalem akan menjadi ibu kota Israel. Dan jika itu terjadi, maka Israel akan leluasa menghancurkan kiblat kita yang pertama, Masjidil Aqsa. Ini akan memicu marahnya umat Islam. Di saat itulah Allah akan memberikan hukuman kepada Israel. Kapan? Ya, ketika perang melawan Persia, Iran. Ini berarti kita perang melawan Rusia, karena Rusia dia membantu Persia, Iran, dan juga perang melawan Israel. Dan Dr. Bassam Nahat Jaror menyebutkan Israel akan hancur 2022 berdasarkan beberapa asumsi. Saya butuh 2 jam untuk membahas ini. Ya, nantikan saja di episode yang akan datang. Ya, biar Mas Roni nanti yang menjadi sutradaranya, insya Allah. Ya, insya Allah, silakan. Oh, ini dari 22. Ya, jika Israel hancur, berarti Persia dan Rusia pun kemungkinan besar hancur. Nah, ini perang Armageddon. Tidak terbayang bagaimana nuklir berseliweran. Nah, tapi ini baru pertama. Kenapa? Karena setelah itu akan perang lagi. Nah, ketika perang melawan ini, Amerika punya dendam kusumat pada Rusia kan? Dan Amerika pun sebetulnya sudah capek menjadi budaknya Israel. Maka Amerika bersekutu dengan? Dengan mana? Dengan umat Islam Arab ya, Bapak Ibu, dengan umat Islam Arab. Tapi sebelumnya coba Bapak Ibu coba lihat pertemuan utusan Amerika Serikat dengan petinggi Taliban. Nah, ini yang pernah datang ke Indonesia, yang pernah makan-makan bersama Pak Yusuf Kalla dan Pak Anies Baswedan ya. Cuma sayang saya tidak diundang. Padahal saya pengagum Taliban juga ya. Ya. Baik. Nah, ini menyerahkan, Amerika secara resmi menyerahkan Afghanistan pada Taliban dan menyatakan akan menarik mundur semua pasukan Amerika. Artinya, ini merupakan isyarat dari kemunculan pasukan pembawa panji hitam, pasukan kedua dari 3 pasukan Imam Mahdi. Ya. Dan mereka inilah yang akan menjadi pengawal pertama Imam Mahdi ketika pembaiatannya pertama kali. Nah, nanti kalau ada umroh Bapak Ibu sekalian, melihat ada banyak orang Taliban umroh, hati-hati. Jangan-jangan Imam Mahdi sudah ada. Kalau sudah ada, buru-buru nikah, buru-buru kawin. Alhamdulillah. Mau lagi, Pak? Oh, belum? Insya Allah, alhamdulillah. Saya ikutan, Pak. Istri saya nggak dengar. Baik. Dan ini merupakan sebuah fakta yang dilupakan, bahwa ternyata Palestina pun sudah lama menyerukan untuk ganti presiden. Ya, Mahmud Abbas ini sudah tidak lagi dipercaya oleh kaum muslimin Palestina. Nah, ini apakah akan memicu terjadinya konflik di wilayah West Bank Palestina? Hal ini akan menguatkan posisi Hamas di Gaza Strip, di jalur Gaza, yang ada kemungkinan nanti Palestina akan jatuh kepada kaum muslimin, dan ini akan memicu perang Palestina-Israel dalam skala yang lebih besar. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kemudian, lupakah kita kalau Rasulullah juga pernah menyebutkan di sela-sela perang ini, sebelum kita memerangi Rom, itu ada perang melawan Hindi. Di antara tanda akhir zaman adalah kita umat Islam akan berperang melawan Hindi, dan ternyata kita lihat sekarang Pakistan dan India mulai berperang. Dan bagaimana kezaliman kaum Hindu India membantai kaum muslimin di Kashmir. Ya, seperti apa yang terjadi di Rohingya. Pesawat-pesawat tempur India ataupun dari Pakistan saling balas-membalas untuk melakukan upaya penghancuran. Pakistan pun sudah jelas menegaskan bahwa Kashmir tidak akan pernah dilepaskan dari Pakistan. Kashmir adalah bagian dari Pakistan. Ini pinter Inggris ketika membagi dua India, wilayah muslim menjadi Pakistan, diserahkan kepada Ziaul Haq, dan yang India diserahkan kepada Sri Pandit Jawaharlal Nehru. Ya, Sri Pandit Jawaharlal Nehru. Itu Inggris yang menengahinya. Ya, tapi Kashmir dijadikan buffer. Ke India tidak dimasukkan, ke Pakistan tidak dimasukkan. Jadi dibikin sebagai buffer nanti agar menjadi alat untuk mengadu domba keduanya, dan ini berhasil. Seperti antara Iran dengan Irak, ada satu wilayah yang kemudian dijadikan buffer. Apa itu? Ajwaf. Dan itu sebetulnya muslim. Sekarang lihat bagaimana nasib kaum muslimin di Ajwaf, dibantai, Pak. Karena mereka muslim. Siapa yang membantainya? Iran. Nauzubillah. Maksudnya orang-orang Syiah. Setiap hari pasti aja ada yang digantung karena mereka tidak mau masuk Syiah. Ini jahatnya Syiah di Ajwaf. Silakan buka di Google Ajwaf, daerah kalau tidak salah namanya Ajwaf. Nah, kemudian ada sakit hati dari kaum muslimin ketika Raja Muhammad bin Salman MBS ini berkunjung ke mana? Ke Cina. Dan sepakat dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah Xi Jinping dalam memperlakukan muslim Cina Uyghur terkait dengan kamp konsentrasi. Itu malah disetujui, dan ini membuat sakit hati kita umat Islam. Ya, pernah mendengar itu, Bapak Ibu? Pernah kan? Nah, ini membuat sakit hati kaum muslimin. Ya, ini kita lupakan. Nah, ini yang saya maksudkan. Raja Salman ingin dunia lawan Iran bersama-sama. Ya. Kemudian Raja Salman menyerukan pada negara-negara Arab untuk bergabung bersama Arab Saudi membantu menyerang Iran. Disambut oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat menyatakan akan membantu Arab Saudi untuk membantu perang melawan Iran. Dan meminta agar NATO pun bergabung bersama Arab memerangi Persia Iran. Subhanallah. Rasulullah mengatakan, kalian akan bergabung dengan Bani Rum. Ya. Tashtarikuna birrum tuqatiluna aduwwan min waraikum. Kalian akan bergabung dengan Rum memerangi musuh di belakang kalian. Siapa musuh di belakang kalian? Nah, ini Bapak. Wa takhuduna hirman taman ma'hum, dan kalian akan mengambil perjanjian yang sempurna dengan barat untuk bersama-sama memerangi mereka. Perang melawan Iran berarti juga perang melawan Rusia dan Israel. Ini analisa saya pribadi. Mungkin berbeda, silakan Bapak Ibu. Nah, perang melawan Iran, Persia dan Israel ini memberikan sisa ghanimah yang banyak luar biasa. Nah, sementara ghanimah itu hanya diberikan pada orang yang beriman, pasukan yang beriman. Nah, Rum tidak kebagian. Sakit hati Rum. Akhirnya diam-diam mundur dan berkhianat kepada pasukan umat Islam, pasukan Arab. Diangkat salibnya, salib menang, salib menang, salib menang. Kata siapa salib menang? Didorong, jatuh, mati. Yang mendorong ditangkap dan mati juga. Nah, disitulah berpisah antara Romawi dengan umat Islam. Ya, mereka kemudian membentuk persekutuan. Ya, Hum tuqatilun yuqatilunakum tahta samanina raya. Mereka bergabung dan memerangi kalian di bawah 80 bendera. Satu bendera 12.000 pasukan. Berarti 960.000 nanti. Nah, mereka inilah nanti yang akan menguasai Turki. Nah, dikuasailah Turki saat itu. Ya, Bapak Ibu, dikuasailah Turki. Nah, kemudian Turki, Bapak Ibu rahmati Allah. Enggak, masih ada. Tapi waktunya udah jam 11. Tahun deh. Namun persekutuan ini terjadi setelah Rom ini dan kaum muslimin betul-betul berhasil menghancurkan Persia dan sekutu-sekutunya. Salah satunya adalah Rusia, ya, bukan hanya Israel, Bapak Ibu sekalian. Sekarang sebetulnya sudah memanas hubungan antara Amerika dengan Rusia. Artinya memang sudah mungkin juga akan terjadi perang, sehingga persekutuan Rusia, Iran, Israel ini tidak menutup kemungkinan akan terjalin ketika perang melawan Arab dan Amerika, juga NATO. Ya, Turki juga sama. Turki ada kemungkinan melepaskan diri dari NATO dan dia merupakan negara terkuat yang berani melawan NATO dan berani memberikan veto kepada keputusan NATO jika bertentangan dengan keputusan Turki. Maka alhasil 80 negara ini memerangi Turki. Maka jatuhlah Turki kepada bangsa Rom. Nah, disitulah kemudian Rasulullah sumatazuna Rom wa yaftahu Allah. Lalu kalian berperang melawan Rom dan Allah memenangkannya untuk kalian.